Kemarin ini ada sempat juga ceramahnya Ustaz Abdul Somad. Ya, ceramah yang membenarkan bom bunuh diri. Bom bunuh diri itu memang benar dalam Islam, tapi itu di Palestina, tapi itu di Syria, di wilayah-wilayah perang. Imam mazhab yang empat, Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, seluruhnya menyepakati di wilayah perang, sedang perang, boleh melakukannya. Tapi ditujukan kepada pasukan musuh, boleh melakukannya. Tapi di negara yang aman, kayak di Indonesia ini, enggak boleh. Itu diceramahkan Ustaz Abdul Somad, tapi kan dipotong. Yang punya kerjaan kayak gini ini siapa biasanya? Kalau enggak orang munafik, kalau enggak orang munafik, pasti memang kelompok-kelompok itu juga. Supaya apa? Nama harumnya Ustaz Abdul Somad hancur. Itu niat mereka. Supaya da'i favorit umat Islam saat ini menjadi ditinggalkan umat. Dan diterfitnah masuk dalam bab kelompok yang membenarkan terorisme. Persis seperti yang dipelintirkan kepada Zakir Naik. Zakir Naik dituduh sebagai mendukung ISIS, mendukung Al-Qaeda, bla bla bla bla. Macam-macam aja. Padahal ceramah-ceramahnya begitu banyak yang mengharamkan, yang menjelaskan tentang haramnya penumpahan darah atau operasi-operasi terorisme seperti itu.